Nina. Mau jumpa cerita cerita sama Ustaz. Nina, tapi kan jangan bilang-bilang. Iya, iya, iya, iya Pak. Dodi sering bilang, iya, iya, iya. Tapi jangan tahu orang boleh nyerbu nanti. Iya, iya, betul. Enggak, enggak. Biar bisa istirahat. Iya, iya. Ayuni bu'a'alukum ayya kulalap ma'akhi maitam fakari kawan AMRI polisi kan pemilih yeah. Jangan lupa batu bara itu dulu saya lah pengacaranya oh. Ayo hang itu sementara orang itu sudah semakin berucut dari gereja sudah terbentang tiga orang. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Saya mengajar di USU Fakultas Hukum. Iya. Yeah. Dr. Abdul Hakim Jajian. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ lantunan ayat suci Al-Quran sudah dibacakan sekarang pendapat Rio Hirokiropi kalau memanggil orang terhormat carilah bahasa yang cukup cermat betapa masyarakat hadir kemari penuh dengan semangat ingin melihat langsung Bapak Wakil Gubernur serta Ustaz Haji Abdul Somad Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Haji Musafir Jeksah yang kami kiakan pernah satu kami mendengar ketika Bapak memukul ular terpisah hanya dengan sebatang kayu batang rambutan jadi Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak pun bisa apalah hanya sekedar kata sambutan Bapak Ibu kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajeksa Hemhum kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang di depan saya lihat semuanya ibu-ibu dari jam 1:30 kata Pak Camat berkumpul di sini. Ini mau lihat Wakil Gubernur atau Ustaz Somad ini. Saya Ustaz Somad. Aku SMS. Alhamdulillah. SMS sudah. Ya, terima kasih Bu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kita, guru kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad SCMA. Yang kita hormati Bapak Camat Bapak Ibnu Hajar beserta seluruh unsur mustika hadir sini Pak Kapolsek Rinda Ramil dan seluruh Bapak Ibu unsur mustika yang hadir kesempatan ini. Yang saya hormati dari Zon 8 Marinir dan juga BKM Masjid Raya Besitang Bapak Sah Munir. dan Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami, alim ulama, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mau memperkenalkan juga ada hadir di sini bersama kami saudara kita Bapak Hakim Siagian, Pak Kemudiri Pagin. Assalamualaikum. Saya mau kenalkan juga saudara saya Pak Maksin, Kemudiri Pak Maksin. Assalamualaikum. Saya mau kenalkan juga saudara saya Ilham, Kemudiri Ilham. Alhamdulillah, saya terima kasih seluruhnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami, hari ini rasanya sudah puas hati saya, karena yang lalu pada saat pemilihan gubernur, kami hadir di masjid ini, waktu itu malam hari kami sampai sini setelah Isya, bersama Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang ikut hadir, pada saat pertemuan di sini, selesai acara, Ketua BKM dan beberapa masyarakat, kalau di ruangan itu hampir seluruhnya bilang, Pak Ije, kapanlah bisa bawa Ustadz Abdul Somad kemari? Saya sampaikan waktu itu kita doa sama-sama, insya Allah Ustadz Somad kalau ada waktunya nanti kita bawalah kemari. Alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan Ustadz Abdul Somad bisa hadir bersama kita di sini. Bisa bertemu kita di sini. Mudah-mudahan nanti usia Ustaz Abdul Somad dan menambah ilmu dan iman kita. Dan waktu itu juga Ketua BKM menyampaikan, Pak, kalau bisa bantulah bangunan sekolah di belakang itu. Sekarang saya datang, saya lihat belum juga siap, tapi sudah dibantu juga dari Pak Gubernur, juga berapa saudara-saudara kita. Insya Allah ke depan nanti kita siapkanlah sekolah itu buat anak-anak kita ke depan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami sekalian yang kami hormati, kesempatan ini saya nyampaikan juga salam dari Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Harusnya Pak Edi pun ikut dalam rombongan kita ini, tapi karena Pak Edi hari ini ada hal yang tinggi yang harus berangkat, jadi tidak bisa hadir menyampaikan salam kepada kita. Hari ini pun harusnya banyak kegiatan yang harusnya saya hadir juga. Tapi karena saya rasa lebih penting saya jumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seluruh warga Besitan dan Langkat ini, saya batalkan semua medan, saya hadir di sini bersama Ustaz Somad. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan doa yang selama ini telah Bapak Ibu orang-orang tua kami berikan kepada kami. Insya Allah amanah jabatan ini bisa kami jalani, dan insya Allah apa yang menjadi harapan dan impian dari seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya Langkat Besitan ini bisa kami penuhi nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting adalah kita jaga silaturahim kita. Kita jaga kebersamaan kita, kekompakan kita. Kita jaga keamanan semuanya yang ada di daerah kita. Insyaallah kita mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan karena lebih baiklah nanti Ustaz Somad cepat-cepat berbicara karena Bapak Ibu sudah panas dari siang menunggu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang lupa bilangin, ini ada dari Jakarta, Jojo Sintan Boy. Dan lihat langsung bu ya. Tadinya udah mau saya tinggalkan, saya bilang kalah lah saya ganteng ada Sultan ini. Tapi gak apa-apa, biar ibu-ibu bisa lihat langsung, jangan di TV aja. Bukan Rabu memberi ikan, untunglah di sana tempatnya bersih. Arhan serta bimbingan yang Bapak sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Tinggi-tinggi si batang kayu, tersandar gubuk si petani kentang. Lama kami menanti dan menunggu, Ustadz Haji Abdul Somad bisa bertausiah di Besitang. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, saatnya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Mubaligh Kondang yang Benar, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Haji Abdul Somad SMA. Takbir! Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja membeli udang, udang dibeli di kampung Melayu. Semangatnya orang Besitang sampai memanjat pokok kayu. Anak raja membeli topi, topi dibeli di hari Rabu. Tolong jangan terlalu di tepi, nanti tertimpa ibu-ibu. Masya Allah, Allah kasih. Luar biasa. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Gubernur Haji Musa Radiksa beserta rombongan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tuan guru, encik-encik, puan-puan, tuan-puan, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama, insyaAllah semua yang hadir ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya kapan? Maqala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Oh, enak kali Islam itu. Berzuni, mencina, berzina, mencuri, masuk surga. Kita mau masuk surga tapi tidak transit di neraka. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wala tamutunna, jangan mati, illa wa antum, matilah dalam keadaan Islam. Salatnya sudah Islam di Masjid Raya Besitang, alhamdulillah. Pakaiannya sudah Islam, ibu-ibu sudah pakai jilbab, tapi ekonominya belum Islam, masih riba. Alhamdulillah, orang Besitang tidak lagi ekonomi riba. Kenapa? Saya tengok ada bendera di depan, Mandiri Syariah. Saya berceramah ini tak pakai bahan. Jadi apa yang bahannya, apa yang saya nampak, itu saya cakap. Mandiri Syariah. Berangkat haji. Ibu yang sebelah kiri jangan memanggil-manggil, karena ceramah ini saya bagi tiga. Ke depan 20 menit, ke kanan 20 menit, ke samping kiri 20 menit. 20, 20, 20, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Deal? Oke. Okay. Jangan saya nanti dipanggil-panggil lambai-lambai, bisa? Anak raja makan rambai, rambai dimakan hari petang. Ibu-ibu jangan lagi melambai, hari ceramah bisa hilang. 20 menit depan, janji, jangan ada dusta di antara kita. Di depan ini saya ingin mengingatkan ekonomi. Ekonomi harus bangkit. Pergi ke Makkah bisa pakai daun kayu. Al-hajjul mabrur, hajj yang mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah, tak dapat balasan kecuali surga. Transportasi, naik pesawat, konsumsi, makan, akomodasi, tinggal di hotel bintang 5. Berapa sekarang biaya haji? 50 juta. Store 2017, berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Kalau mau yang ONH plus 100 juta. Artinya apa? Makin kaya makin bisa pergi haji. Bangun masjid. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya apa orang miskin? Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana dalam surga. Jadi kalau ada orang mengatakan biarlah kita miskin, biarlah kita harta tak dibawa mati, ini orang kepalanya cocoknya diantukin ke pokok sawit. Orang Islam mesti kaya, betul? orang Islam mesti memegang ekonomi, betul? Oleh sebab itu kita bangga hari ini. Orang Besitang ini kaya-kaya. Amin. Dari mana Ustaz tahu orang Besitang kaya? Ini kubah emasnya aja, kubahnya. Di Brunei Darussalam satu kubah emas. Di sini tiga sekali pasang. Ada di balik sana satu lagi. Artinya apa? Yang membangun masjid ini, yang mewakafkan tanahnya, yang membeli semennya, yang membeli kerikilnya, yang bergotong royong membangunnya. Di masjid-masjid lain kadang lantainya pun belum berkeramik. Allahu Akbar, menempel pasir. Tapi di Masjid Raya Besitang tengok, sampai ke menaranya pun keramik. Lebih-lebih duit orang Besitang. Cuman kelas di belakang tak jadi-jadi. Itu kalian berdiri, duduk di atas semen cor belum kering, apa tak bahaya itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang sebanyak ini, kalau tidak dimanfaatkan untuk wakaf infak sedekah mubazir, betul? Oleh sebab itu, mana anak-anak muda kita? Minta 4 orang anak muda, kumpulkan duit ibu-ibu ini, pegang 4 sudut untuk pembangunan itu, lidlaku. Lalu, bawa ke sana. Udah tadi? Itu DP-nya. Tambah lagi. Tapi udah ada bantuan dari Pak Ijek. Sudah ada bantuan dari Pak Gubernur. Apakah masuk surga mau gubernur dan wakil gubernur saja? Ibu-ibu tak mau masuk surga. Oleh sebab itu maka tidak ada keutamaan melebihi daripada sedekah. Ibu yang di belakang sana, saya yakin dan percaya pasti panas, betul? Tapi di akhirat nanti ada yang dapat naungan. Siapa itu yang mendapatkan naungan? Kullu mri'in tahta dhilli shadaqati. Orang di akhirat akan berada di bawah naungan. So, selawat pula gitu. Kita fokusnya, kita ulang lagi. Orang nanti di padang mahsyar ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke kepala, ubun-ubun. Tapi ada orang yang tak merasakan panas padang mahsyar. Karena dia berada di bawah naungan-naungan. Tenda sudah tidak ada. Atap sudah tidak ada. Beton sudah hancur. Semua orang kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Orang bernaung di bawah naungan. So? Somat pula dia. Di bawah sedekah. Jadi yang tadi sudah mengasih duit 10.000, itulah nanti di akhirat pakai payung. 10.000 payung. Nanti kalau nampak ibu itu pakai payung, ada 10.000. Kalau 5.000 Pak Ustaz, koran waspada. 2.000 Pak Ustaz, itulah karton-karton. Tapi yang 100 juta, itu dia. Yang mendapatkan naungan 100 juta, tebal satu. Ku suruh bersedekah dan melambai. Masya Allah, tabarakallah. Da'u mardakum bisadaqah. Kata Nabi SAW, da'u, berobatlah. Obati orang yang sakit. Da'u, obati. Bagaimana mengobati orang yang sakit? Da'u mardakum bisadaqah. Dengan banyak-banyak bersedekah. Sedekah, sedekatu sirri tarfa'u mitata su', sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau mati su'ul khatimah, betul? Tiap pagi, tiap petang, tiap malam kita berdoa, Allahumma ihtim lana bihusnil wala tahtim alaina bisu'il. Matikan kami husnul khatimah. Salah satu cara mati husnul khatimah adalah banyak-banyak bersolawat juga lagi tadi ya. Banyak-banyak bersedekah. Yang sudah bersedekah alhamdulillah. Yang belum bersedekah segeralah. Yang tak juga mau bersedekah mati aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kotak naikkan ke atas karena ikan-ikan yang besar di atasnya. Yang di bawah ini kan ikan trinasi aja. Tapi di atas ini ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, malah yudraku kullu, la yudraku kullu, tak dapat bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dapat satu tiang, alhamdulillah. Dapat satu kelas, alhamdulillah. Dapat satu sak semen, alhamdulillah. Dapat satu kotak keramik, parah kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memangnya harta yang banyak yang kau beli, yang kau pergi, yang kau cari, pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, tidak akan dibawa mati. Mobil sebesar itu, mobil apa namanya itu, Mercedes Benz, ada orang mati bawa bis? Tak ada. Rumah yang sebesar ini ha, ada orang mati bawa rumah? Tinggal. Baju ibu yang cantik macam ragam tinggal, akan digulung dalam kain putih, tidak digunting tapi gigit pakai gigi, krak, habis itu digulung, masuklah ke dalam cincin gelang emas ibu-ibu, tinggal ibu-ibu yang punya gelang, punya cincin, jangan tersinggung kalau saya sebut kebetulan lain ya, tengok masing-masing dah mulai masukkan ke dalam. Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ya Allah, kasihlah dia ganti ya Allah. Tak perlu diaminkan, karena itu doa malaikat pasti makbul. Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah, kasih dia ganti ya Allah, kata malaikat. Hadis Sahih Bukhari. Adapun yang tak mau bersedekah, yang pula-pula mengantuk, waktu tak lewat. Allahumma timumsikan talafa, orang yang tak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Jangan diaminkan, karena ini doa malaikat pasti makbul. Yang tak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Jangan heran lakinya dilarikan pelakor. Saya bukan nakut-nakuti, waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak percaya ustaz sampaikan. Kata ustaz kalau tak bersedekah celaka. Kalau ustaz tak kalau tak bersedekah nanti binasa. Buktinya dia tak sedekah, rumahnya makin besar, mobilnya makin mewah, duitnya makin banyak. Kenapa dia tidak bersedekah tapi hidupnya enak, nyaman, adem, ayem? Yang dimaksud rahmat barokah adalah dengan banyaknya harta kita tetap istiqamah. Banyak orang punya duit tapi tak mengantarkannya ke surga Allah. Hartanya tak membimbing dia ke Jannatul Firdaus. Mobilnya membawa dia ke diskotik naik klub. Hartanya membuat dia semakin bakhil dan pelit. Kita ingin harta ini. Makanya kita berdoa sebelum makan supaya harta berkah dimakan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Berikan berkah pada kami ya Allah atas rezeki yang kau berikan. Selamatkan kami dari api neraka. Saya tengok ibu-ibu itu menggulung duitnya, digulungnya halus-halus. Ya supaya jangan nampak kawan di sebelah bahwa warnanya abu-abu. Ustaz Somad ini ngejek aja. Ibu-ibu ini takut ria. Takut dia amalnya ditengok orang. Walaupun duit itu 100 ribu, jatuh 5 ribu. Kenapa kalian membawa uang itu kepada ibu-ibu? Kenapa tidak pada laki-laki? Padahal yang mencari uang laki-laki, yang memegang dompet ibu-ibu. Ini sudah tempat anak muda cerdas, anak muda bawanya ke ibu-ibu, karena mereka yang memegang dompet. Tapi bapak-bapak dari kepolisian, tolong kawal juga kota-kota ini, karena takut kita dibawa mereka ke Langsa terus ke Banda Aceh. Ini jalan lintas ini. Insya Allah semuanya jujur baik. Tuan di belakang, Tabung Ifak Tablik Akbar Masjid Raya Besitang. Rupanya di sini orang tidak pakai nomor tapi pakai huruf. Sudah sampai huruf T mbak itu tuh, tengok A B C D E F G H I U T, hampir Z itu dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau hidup ini berkah, banyak-banyak bersedekah. Sedekah ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja, pandai ngomong saja. Ustaz mau ngasih berapa? Saya kasih untuk itu sekolah atau apa? Madrasah. Dari saya 100 sak semen. Berapa satu sak semen di Besitang? Hah? 50 ribu. Oh, mahal. 50 ribu kali 100 ribu 5 juta. Ah, kok tahu gitu, dah sempat dicakapkan pula. Insyaallah itulah yang akan dibawa ke surga, betul? Nanti di akhirat 100 sak semen. Jadi saya tak kepanasan. Di padang mahsyar saya tenang aja. Saya tengok di sebelah ada yang tenggelam karena keringatnya. Mampus kok. Di sebelah saya tengok panas, kata dia. Saya tenang aja. Kenapa? 100 sak semen, bro. Abdul Somad, ini 100 sak semen yang kau berikan dulu di Besitang, maka mungkin tak sampai cahaya matahari yang sejengkal dari ubun-ubun. Kenapa? Karena sedekah. Saya tak ada menyuruh sedekahlah, sedekah. Saya cerita aja. Mau sedekah silakan. Tak sedekah, tak apa-apa. Nanti kita tengok di akhirat. Tengoklah. Kau pikir kok hidup hanya di dunia saja? Dunia hanya sementara. Akhirat akan kekal abadi selamanya. Betul? Mana raja-raja kerajaan Melayu langkat meninggal? Mana orang-orang kaya di langkat meninggal? Mana Belanda-Belanda yang menjajah langkat meninggal? Mana yang kekal abadi? Masjid Sultan masih tegak sampai hari berdiri di Tanjung Pura, kerajaan langkat. Masjid Aceh masih tetap tegak berdiri. Apa itu? Sedekah, sedekah, sedekah. Oleh sebab itu yang tak mau bersedekah, yang kekal abadi hanyalah sedekah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai 20 menit cerita sedekah. Sekarang berpindah sebelah kanan. Oh, di Besitang rupanya asal 20 menit kan mikrofon. Dua puluh menit satu mikrofon. Nanti satu mikrofon. Kaya orang Besitang. Batal, luar biasa. Selesai tadi kemari dulunya sedako. Sekarang ini yang ada kesana, ini yang saya tengok, ini anak-anak muda semua. Anak muda, yang bisa naik ke atas ini anak muda. Atuk-atuk mana bisa? Anak muda. Anak muda inilah yang akan menggantikan Bang Ijek nanti. Siap kalian menggantikan? Nanti setelah dua periode. Oh, ini kampanye ini. Dah sudah terpilih dah. Yang tak boleh dicakapkan itu sekarang adalah yang mau dekat-dekat lagi. Tapi anak-anak muda gini kita bangga dan perkasa. Inilah anak-anak muda kalau tes polisi tentara pasti lulus insya Allah. Kenapa? Karena dada mereka. Ada anak-anak muda pas mau tes tentara, pas di scan dadanya, langsung tertulis berawan. Berawan. Orang makan ongol-ongol lem tepung kanji, dia lem kambing. Buka tutup lem kambing. Minyak Pertalite bapaknya disedotnya. Dibuka, digisap habis. Ada itu di Besitang. Alhamdulillah, selamat anak bapak ibu semuanya. Yang paling merusak kita sekarang bukan Belanda. Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Yang merusak anak muda Indonesia bukan Jepang. Orang Jepang sudah pulang, sudah ke Tokyo. Yang merusak sekarang adalah narkoba. Tidak ada yang paling ngeri lagi merusak narkoba. Bayangkan kalau anak muda kena narkoba lalu kemudian mencalek. Duitnya banyak. Dicoblos orang juga gambar dia tanggal 17 April karena disebarnya duit. Lulus, menang, jadi anggota legislatif. Dia pula jadi ketua, memimpin sidang paripurna. Sidang paripurna anggota untuk masjid kita kasih 5.000 aja. Dengan ini sidang paripurna kita tutup. Ah, dipukulnya kepala wakil mas. Kira-kira bisa tak itu terjadi? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita tinggal di iklim demokrasi. Siapa yang paling banyak mencoblos, dia lah yang menang. Kenapa orang banyak milih dia? Karena punya duit. Disebarnya pagi itu. Ustaz saya ceramah, jangan makan Arab, jangan makan Arab. masuk neraka. Setuju. Takbir. Pas 17 pagi dapat duit 200 ribu. Diambilnya, mohon maaf Ustaz. Astagfirullah Rabbal Baraya. Neraka jahanam tempatmu. Karena kau sudah mengkhianati umat. Duduklah pecandu narkoba. Duduklah pemakai sabu-sabu. Duduklah pengisap ganja. 5 menit tapi 5 tahun kau akan merasakan akibatnya. 5 menit 5 tahun kau akan merasakan pengkhianatannya. Mau? Oleh sebab itu anak-anak muda, calon pemimpin bangsa, kita jaga mereka ke depan. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak muda Busitang ini daripada narkoba ini, ya Allah. Anak muda, pengajian, naik ke atas. Kenapa anak muda ini bersemangat? Karena dia kenal Ustaz Somad. Dari mana dia kenal? www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada anak muda tak kenal saya, dua kemungkinan. Yang pertama, tak ada paket. Yang kedua, pau. Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanul Yaum. Anak muda hari ini, rijalul ghat. Mereka yang akan jadi calon pemimpin masa depan. Kudoakan kalian anak-anak muda. Walaupun kalian nampaknya masih ingusan, walaupun sekarang belum lagi ganteng, tapi di masa depan kalianlah yang akan memimpin negeri ini, insyaAllah. Amin. Abdullah, sabar dulu. Semua ada saatnya. Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad LCMA, silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiah. Rupanya judulnya sudah ada. Ustaz Somad buat judul sendiri. Silaturahim judulnya Pak Ustaz. Judul silaturahim dibicarakan anak muda. Yang bisa bersilaturahim itu anak muda atau uak-uak yang di ruang ICU? Bisa orang di ruang ICU bersilaturahim? Tahu ICU? I see you, you don't see me. Aku bisa nengok kau, kau tak bisa nengok aku. Karena mata sudah terpejam. Mumpung masih muda, inilah bersilaturahim. Betul? Silaturahimnya di mana? Salat berjamaah di Masjid Raya Besitang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar bro? Sehat. Apa kabar saudara? Begitu kalau silaturahimnya di masjid. Ini silaturahimnya di mana? Di karaoke. What can I do? No woman no cry. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak muda kita luar biasa. Sampai pakai jaket tertulis di belakang jaketnya. Apa tulisannya? Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Bikers. Begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua anak-anak bikers pakai motor besar mampir dari jalan, masuk mampir ke masjid karena mendengar azan. Habis itu langsung berangkat. Tak sholat, kencing nih. Anak-anak muda ini sekarang kalau ditengok catatannya, mampir ke masjid, singgah ke masjid, mampir ke masjid, singgah ke masjid, kencing, kencing, kencing, kencing, kencing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kening yang pernah menempel di Masjid Raya Besitang, kening yang pernah ditempelkan di lantai, di tanah, di keramik, itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah. Mulut tak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Itulah yang akan dibawa mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melewati masa muda, banyak silap, banyak dosa, banyak salah, jangan takut. Masa mudamu yang banyak dosa, banyak silap, banyak salah, diampunkan Allah dosa-dosamu dengan banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Tapi sebelum istighfar itu salat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Dosanya tak usah disebutkan. Taubat aja. Ya nanti malam usolli sunat taubat dengan mantan. Sholli sunnata taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah apa saja. Kul huwallah boleh Pak Ustaz. Terserah. Yasin Pak Ustaz. Mantap. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah dua rakaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsunglah istighfar astagfirullahaladzim. Kalau sampai melelehkan air mata menangis lebih mantap. Astagfirullah. Abang kenapa bang? Banyak dosa aku nih. Tapi kita dulu tak lama pacaran, begitu kenal langsung nikah, bukan sama kamu. Siapa mantan? Hancur dunia penjara. Tidak semua ibu-ibu ini siap menerima kau apa adanya, betul? Tengok ngaku mereka. Makanya kau jangan cerita diam. Apa dosa abang adalah? Menangis melek air mata. Ainani, ada dua biji mata. Layamasuhumannar, ada dua biji mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam karena berjaga, menjaga masjid Palestina, takut diserang tentara Israel, berjaga. Mata yang begadang, itulah yang tak kena neraka. Adapun mata yang begadang karena Real Madrid Barcelona, oleh sebab itu maka begadanglah di tengah malam dengan tahajud, munajat, zikir dan doa. Anak-anak muda, bapak-bapak tua yang masa muda mau bergelimang dosa. Siapa namanya? Bagados, bergelimang dosa. Yang satu lagi, Lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau namanya kebetulan saya sebutkan jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Bukan karena saya hebat, tapi karena sampai masanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda sekarang dirusak oleh pergaulan bebas. Dibiarkan bapak ibunya jalan-jalan. Pak, aku bawa anaknya kami pulang jam 12 malam ya. Pulang atau apa-apa, bencong aja balik pagi. Benar enggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masuk nak, masuk. Anak bagi bapak mana? Sebentar ya. Nah gadis, datang sini duduk. Ini ada pancarmu datang. Nah, kalian duduk sini ya. Papa sama mama mau nonton di belakang. Duduk sini ya. Duduk. Itu sama artinya kalian ya. Bersina lah. Zina. Hai laki-laki yang gagal perkasa. Kau punya adik perempuan. Kau punya kakak perempuan. Kau punya keponakan perempuan. Maka perempuan yang tidak kau jaga, selangkah lagi kau menuju surga. Tapi kau biarkan dia dengan laki-laki yang tak mahram, selangkah juga kakimu menuju neraka. Betul? Oleh sebab itu jangan sampai kau bawa anak gadis orang. Ustaz Somad ini jangan-jangan ngomong aja yang pandai. Dulu waktu Ustaz kuliah pacaran enggak? Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Nih, ada tadi Ustaz Sabar, pegawai Kemenak. Itu kakak kelas saya. Mana Ustaz Sabar? Ustaz Sabar, jawab dengan jujur Ustaz Sabar. Waktu saya di Mesir dulu tak ada pacaran kan? Tidak kan? Tidak kan Ustaz Sabar? Ustaz Sabar kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Habis itu sama-sama di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 2002. Tidak ada pacaran. Anak Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk tak dapat. Kalau sempatlah saya seganteng Sultan Jorgi, artis yang di TV. Entahlah, habis cek-cek Mesir itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian kalau tidak pacaran lu tak laku sampai tua? Saya tak pernah pacaran dulu kuliah. Sekarang sudah tua, kering, kurus, bukan ganteng. Coba kalian tengok di komen-komen di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Itu baru jadi ustaz. Apa lagi jadi wakil gubernur? Oleh sebab itu kalian anak muda jangan tak. Jangan takut. Yang penting kalian serius saja kuliah. Habis itu kalian lanjutkan kerja bisnis. Habis itu kalian memegang tampuk dunia ini. Yang tertarik politik, mencalek kalian. Tak ada duit mencalek, Pak Ustaz. Duit untuk apa? Buat baleho, Pak Ustaz. Yang penting kalian buat baik saja dari sekarang. Nanti dikenal orang, betul? Abdul Somad tak pernah buat baleho. Dari Sabang Merauke, kenal Abdul Somad. Tak ada saya buat baleho. Buat baleho saya dibuatkan orang. Besar pula gambar saya dari Bang Ije. Kalau ditengok orang aslinya, jauh kecil. Ini panitia ini mau membesarkan hati Ustaz Somad. Ustaz ini kecil, kita beratkan balehonya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tertarik politik, mencalon, berjuang kalian. Ada yang berjuang dengan ekonomi, businessman. Ada yang berjuang dengan politik, anggota legislatif, wali kota, gubernur, wali kota, damat, presiden, wakil presiden. Ada yang berjuang lewat ekonomi, ada yang berjuang lewat politik. Saya tak bisa ekonomi, tak bisa politik. Kau jadi apa? Aku jadi polisi. Bagus. Bisa berjuang dengan polisi? Bisa. Oke, seragam polisi, sholat kalian di masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Nak, tengok. Polisi aja sholat. Ayah kau tak sholat? Polisi tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu ngomong, cukup dengan seragamnya saja. Kita sebagai umat Islam sudah bangga melihat mereka menolong agama Allah dengan jabatan mereka. Betul? Tolong agama Allah ini dengan seragammu. Tolong agama Allah ini dengan kekuasaanmu. Tolong agama Allah ini dengan suaramu. Kau yang bisa berjuang dengan seragammu, pakai. Kau yang bisa berjuang dengan titelmu, pakai. Abdul Somad seragam tak punya. Jabatan tak punya. Titel tak punya. Apa yang dia punya? Suara. Itulah ke suara yang dipakai. Menggelegar suara. Kenapa menggelegar? Sound systemnya mantap. Mikrofon pula 3 kali ganti. Apa tak keren? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, belum habis. 20 menit di tempat laki-laki ini lama terasa. Tempat perempuan tadi sebentar. Kata jemaah, perempuan yang menutup rambutnya. Ada pula aku tengok perempuan yang bercadar, yang sudah pakai jilbab. Bagus. Laki-laki ini menengok perempuan karena memang itu naluri dia. Kalau ada laki-laki nengok perempuan itu normal. Yang bahaya laki-laki nengok laki-laki. Lewat anak gadis cuek aja deh. Pas lewat anak lajang nitik dia deh. Ini sengkong. Laki-laki yang gagah perkasa, nafsu bergejolak bergelora, maka perempuan harus menutup rambut kepala. Antara yang berjilbab dengan yang bercadar, jangan saling ejek-mengejek. Karena kalau yang berjilbab bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Yang berjilbab bagus, yang bercadar bagus, jangan diejek. Ini aja, kamu bercadar macam ninja aku tengok. Cadar adalah ajaran Islam, betul? Ibu-ibu yang bercadar, anak-anak adik-adikku yang bercadar, nanti kalau ada ibu-ibu yang pakai jilbab yang enggak bercadar, ngejek kalian. Kau kenapa pakai cadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku. Aku bercadar bukan menjaga hidungku. Aku bercadar menjaga mata lakimu. Karena dari tadi melirik aku. Yang bercadar bagus karena cadar ajaran Islam. Apalagi kalian di kampus. Di kampus pakai cadar bagus. Bayangkan kalau mahasiswi minum teh dia nampak mengalir. Duduk pula di lokal bagian kursi paling depan. Dosen tuh anak muda di depan. Menulis dia. Jadi mahasiswi sekalian, apapun pelajaran kita adalah... Pak, web bodoh habis tak? gara-gara wajah. Oleh sebab itu maka perempuan yang bercadar bagus. Makanya ini tak dicampur laki-laki dan perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki. Ada pula beberapa perempuan terjebak di tengah laki-laki. Tapi insya Allah laki-laki yang berada di sekelilingkan ini amanah. Kalian jangan takut insya Allah. Laki-laki amanah. Perempuan adalah adik kalian. Perempuan adalah kakak kalian. Kalau kalian menganiaya perempuan, berarti sama dengan menganiaya adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian. Mau anak adik kalian dianiaya? Hai laki-laki yang gagah perkasa, playboy cap tupai. Tahu cap tupai? Lompat sana, lompat sini. Lompat sana, lompat sini. Ada satu lagi cap gayung. Cedok sana, cedok sini. Cedok sana, cedok sini. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian ganteng. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian punya duit. Tapi sampai masanya nanti kalian akan punya anak perempuan. Apa yang kalian lakukan hari ini tak mustahil akan terjadi 20 tahun akan datang pada anak perempuan kalian. Jaga anak perempuan. Hai pemuda-pemudi Islam, jaga dari narkoba, jaga dari pergaulan bebas, jaga dari HIV/AIDS, jaga dari perkelahian, jaga dari permusuhan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. La tafaraku, jangan berpecah belah. Barulah kita akan bangga. Sab'atun yuzilluhumullah, tujuh golongan akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara tujuh yang dapat naungan Allah adalah sabun anak muda. Nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebut anak muda? Kenapa bukan orang tua? Kenapa anak muda yang ke masjid? Kenapa anak muda yang istiqomah? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah lumrah. Sudah tua tak ke masjid juga, mau mati. Kalau orang tua tak juga ke masjid, ketuk pintunya, "Pak, ayo ke masjid." "Aku tak ke masjid." "Ikat, campakkan ke sungai." Jangan begitu. Ini kan dakwah. Ajak dia dengan lembut dan baik. "Pak Haji, ayo ke masjid ya, Pak. Masjid Raya Besitang." "Jangan ajak aku ke masjid Besitang. Kau belum lahir, aku dah haji, tahu." "Esok datang lagi." "Assalamualaikum Pak Haji, ayo ke Masjid Raya Besitang." "Jangan ajak. Masjid Raya Besitang enggak level sama Kening aku. Kening ini cocoknya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Raya Besitang tak level." Hari ketiga datang lagi. "Pak Haji, ayo kita ke masjid." "Jangan ajak aja. Nanti kalau Bapak tak mau ke masjid, jenazah Bapak kami angkat, kami suruh jalan sendiri." Iya, iya. Lembut mengena lebih baik daripada keras tak kena. Betul? Habis 20 menit. Perempuan, baik. Anak muda, baik. 20 menit yang terakhir. Ini yang paling berat. Mohon maaf Bapak, alim ulama, tuan-tuan guru, sahabat artis. Oh, penuh sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Hei, nak ceramah yang terakhir ini terasa sejuk. Kipas angin berair. Sangat tadi tak ada. Patutlah sedap di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah baik, sudah sopan. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah. Khairun min alf karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi al-ma', berjalan di atas air, yatiru fil awa', terbang di atas awan, jangan kau terpukau karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi yang penting kau tengok adalah istiqamah. Alhamdulillah, ini saya di depan saya ini orang-orang istiqomah. Yang ini istiqomah duduk, yang ini istiqomah berdiri. Yang duduk sama berdiri pahalanya sama. Kalian cuma berdiri aja, yang memanjat pokok kayu sama. Yang berada di jalan sana sama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka yang datang jam 2 tadi dapat pahala jihad sampai jam 6 kurang 15. 3 4 5 6. Dan datang jam 2. Jam 1. Masya Allah, jam 12. Kabarnya ada yang datang jam 10. Salah jadwal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun posisimu, apapun kerjamu yang akan kau bawa mati menghadap Allah nanti adalah innal insana lafi khus. Semua insan manusia ini rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali, yang ganteng rugi, yang jelek rugi dua kali, yang cantik rugi, yang buruk rugi dua kali. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somat, amal soleh. Ibu-ibu, amal solehnya apa? Mengandung. Mengandung itu amal soleh. Makanya kalau ibu tahun ini mengandung, tahun lalu mengandung, atau kau kenapa mengandung-ngandung? Amal soleh. Amal soleh. Ada orang sholat duha, ada orang sholat duha. Sholat duha itu amal soleh atau amal soleh? Sholat duha amal soleh. Begitu habis sholat duha meninggal dunia, besok sholat duhanya masih mengalir enggak? Enggak. Mana belum mengalir, orang mati berhenti. Tapi kalau ada ibu yang hamil punya anak, anaknya baik, ibu sudah meninggal tetap mengalir. Kalau begitu mana yang hebat, sholat duha apa hamil? Hamil aja lah. Enaklah laki-laki ya. Laki-laki itu bisa puasa sunat Senin Kamis. Laki-laki bisa sholat 30 hari 30 malam. Laki-laki bisa baca Quran full 30 hari. Kami perempuan ada masalahan mengandung anak. Ini orang tidak mengerti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perempuan luar biasa. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? Kau besarkan, kau didik 3 anak perempuan. Fa adabahunna, kau sekolahkan agama, masukkan ke pesantren. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki yang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang sudah punya 3 anak perempuan masuk surga. Amin. Yang masih 2 tambah 1 lagi. Balik dari sini, bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu orang kalau punya anak perempuan, berapa anakmu? Anakku ada 2, anakku ada 4. Gimana? Itulah anakku 4 tapi perempuan. Dulu orang malu punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan langsung digali tanah, kubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Sekarang orang bangga punya anak perempuan, dipasang maharnya 100 juta. Akhirnya anak-anak lajang pun panglacu, panglima lajang tua. Unjuk rasa semua anak-anak di Besitang. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Maka saya kasih tahu, wahai ibu-ibu yang punya anak gadis, wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau harga mahar melambung, maka zina akan murah. Betul? Oleh sebab itu ibu, kalau cinta pada anakmu, oleh sebab itu bapak, kalau kau sayang pada anakmu, turunkan harga mahar. Setuju? Udah, tapi kalau tak punya duit, pinang sore. Nah, udah kuturunkan udah. Ustaz menurunkan harga mahar, hidup sulit susah sekarang. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Hai anak-anak muda, calon mertuamu minta mahar, dia bukan menjual anak gadisnya. Calon mertuamu minta mahar, nanti mahar yang diberikan laki-laki itu menjadi hak milik perempuan. Kalau kebetulan hidupnya susah, nanti bisa jadi modal. Makanya mahar itu yang bisa dijual. Aku terima, aku nikahkan kau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 5 mayam tunai. Besar kali itu 5 mayam. Nanti kalau dia susah dia dijual. Ini waktu nikah dulu apa? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1 telekung 10 tahun yang lalu. Sekarang tai lalatnya pun tak ada lagi. Apa yang mau dijual? Oleh sebab itu maka mertuamu itu sebetulnya bukan menjual anaknya, tapi dia ingin keluarga kalian bahagia. Setelah menikah laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, lahirlah anak yang baik-baik, dididik di sekolah agama, masukkan anak ke pondok pesantren. Tidak ada solusi jalan lain selain satu-satunya jalan menolong anak kita supaya bebas dari segala macam, menjadi pemimpin yang selamat, menjadi orang-orang yang istiqomah. Caranya masukkan anak ke pesantren. Bapak ibu yang sudah masukkan anaknya sekolah agama, alhamdulillah. yang belum juga memasukkan na'udzubillah, yang sudah ku kasih tahu tak juga mau, mati ajalah. Apa lagi yang bisa kita lakukan hidup ini? Dunia sudah kacau balau. Abdul Somad dulu waktu kecil kepalanya rusak. Yang merusak kepala Abdul Somad tak banyak, layang-layang, patuk lele, unyil, ucrit, usro, ogah, Pak Raden. Sekarang yang merusak kepala anak kita game online. Dari mulai pagi sore Jumat sampai Sabtu Ahad menembak musuh yang tak mati-mati di warnet. Hancur di warnet itu mereka. Masuk saya ke warnet, saya tengok asap mengepul. Semua anak-anak SMP, anak SD yang merokok. Saya tanya, dek, mana yang kosong? Cari aja sendiri. Pernah Ustaz ke warnet? Mampir saya ke warnet, saya kirim file tak muat, mampir cari warnet, tepi jalan, masuk. Tak ada satupun yang menyambut saya. Mestinya mereka berdiri lah. Tala'al badru alaina. Minta ada di warnet, itu tala'al badru alaina. Suasana cemperak irang-irang. Mau jadi apa anak-anak kita? Ditembak musuh tak mati-mati. Saking terus menembak-nembak, rupanya bukan musuh itu mati, dia yang mati. Bam! Pecah pembuluh darah. Na'udzubillah. Anak-anak kita sudah dirusak oleh game online, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh internet, dirusak oleh macam-macam film. Oleh sebab itu tidak ada cara jalan lain selain menjaga mereka. Amal ibu bukan cuma salat duha. Amal ibu, lambaikan ini kamera nih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lah, pergi kamera. Tak ada yang tak patuh sama saya. Pergi, pergi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu orang operator drone itu amal soleh? Ya, dia yang mengoperasikan drone itu amal soleh. Diambil gambar dari dekat, naiknya kan. Habis itu nanti mereka masukkan ke YouTube langsung ceramah UAS di Besitang. Tengok orang. Sekarang yang mendengar ceramah ini taruhlah 10 ribu ada. Sudah dihitung tuh sama Kiaman Katibin sama tuyul-tuyulnya saya lihat. 10 ribu. 10 ribu. Yang punya jin, punya hantu, punya setan sudah dihitung cuma 10 ribu. Tapi nanti begitu diuploadnya ke YouTube, ditonton orang 100 ribu orang menonton. Maka yang punya drone ini juga sedang beramal soleh. Nih teknisi mikrofon ini amal soleh. Bisa saya ceramah kalau tak ada mikrofon? Teknisi mikrofon beramal soleh. Pegawai Bank Mandiri Syariah beramal soleh. Teknisi drone, mana pula hilang tadi? Saya takut juga kalau hilang saya suruh ganti. Teknisi drone beramal soleh. Bapak-bapak kepolisian yang menjaga lalu lintas jalan, apakah mereka tak beramal soleh? Amal soleh. Maka niatkan berangkat dari rumah kerja menjadi amal soleh. Langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi yang pula besok mau pagi mau berangkat dinyanyikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, abang pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata. Apa ni abang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tukang. Apakah tukang itu beramal soleh? Ya. Tukang, saya ingin menceritakan jangan persempit amal soleh pada sholat, zakat, puasa, baca Quran, zikir. Sholat, zakat, puasa, baca Quran, zikir. Amal soleh itu banyak, tapi jangan pula dibalik. Nanti tukang sudah masang-masang semen, azan dari masjid. Ayyadha sholat. Dia tetap juga bertukang. Tukang enggak ke masjid, ini amal soleh. ini amal soleh. Sedangkan ke masjid itu adalah ibadah. Baca surat Al-Kahfi, dibaca tiap hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, ayat 110, ya, ayat yang terakhir, juz 16. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, syaratnya dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak syirik dalam ibadah. Amalnya soleh tapi syirik, ada gunanya? Lain asrokta, kalau sampai kau syirik, layahbatanna amaluka, maka amalmu akan gugur. Kalau sampai ibu-ibu syirik, semua amal ibu gugur. Puasa ibu hilang, zakat ibu hilang, sedekah ibu hilang, pahala mengandung anak 9 bulan 10 hari hilang. Syirik gara-gara apa? Gara-gara suami asik main WhatsApp. Setelah diintip-intip, rupanya WhatsApp orang lain. Mau ngasih tahu takut ngomong sama tetangga. Lakiku nampaknya sudah selingkuh. Oh, tenang saja. Ini lakimu bisa kuobati. Pakai apa? Ambil ujung kuku, sama daki-dakinya sekalian. Ambil rambut, bakar pakai api, masukkan ke kopi ya. Bacakan mantra. Minum, diminum. Akhirnya suaminya patuh macam lembu cucu hidung. Abang, aku mau pergi arisan. Abang ngepel lantai, mandikan anak, siapkan makan. Dah abang. Kenapa dia patuh? Karena pakai mantra, pakai pelet, pakai santet, pakai dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Fasadakahu bimayakul, percaya pada cakap dukun. Falam tuqbal lahu sholatun, sholatnya tak diterima Allah. Jangan sampai syirik. Ini anak-anak muda, suka sama anak gadis. Hai adik, bisa kita nanti nikah dek? Apa kucingku rapi? Sakit hati, pergi ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan sampai rusak akidah kita. Mau melariskan barang dagangan, dipakai, benci sama toko kawan, diambil air mandi mayat, disiramkan. Sebagaimana menengok kuburan, begitulah menengok toko jualan orang, macam menengok kuburan. Tak pernah nampak, ini santet sihir punya kerja. Ustaz berani ceramah gini, tersinggung nanti dukun-dukun, kalau disantetnya Ustaz gimana? Hai dukun-dukun, obat kalian. Ya ayuhal dukun-dukun, wahai dukun-dukun santet, tobat kalian. Apa yang kalian cari hidup ini? Hidup ini tak akan lama. Mati kalian dalam keadaan suhul khotimah, kena azab kubur, neraka jahanam, banyak kerja lain. Nanti kalau Ustaz disantetnya paling-paling mati. Ya kalau mati, kalau setengah mati, jamaah sebanyak ini mendoakan Abdul Somad. Pasti jemaah mendoakan, ya Allah selamatkan Ustaz Somad dari penyakit diabetes mellitus, selamatkan Ustaz Somad dari santet, selamatkan Ustaz Somad. Semua orang Besitang mendoakan saya. Betul? Ya Allah, Ustaz Somad mau ceramah di Besitang nanti sore sampai menjelang azan maghrib, tolong sehatkan dia ya Allah, sampai sore ini aja pun jadilah ya Allah, kata mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mesti kita jaga. Besitang ini tanah kerajaan Melayu, bumi Melayu. Tapi orang Jawa pun banyak di sini. Banyak Jawa di sini. Telepon kabare ape? Oh, banyak Jawa. Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Oh, banyak Jawa. Gitu cara ngetesnya. Kalau dia tak paham, ngang aja ya. Orang Batak ada tak? Dia ada. Oh, ada juga. Anak kita sesudahnya. Banyak juga. Lah iya dong awak. Lah iya dong. Oh, Ustaz orang awak. Balancik-lancian air rumahnya juga ya, Pak. Artinya ada semua. Bahasa Cina apa, Ustaz? Ah, belum bisa lagi. Hanya cincai-cincai, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mau Melayu, mau Batak, mau Minangkabau, mau Mandailing, semuanya adalah anak cucu keturunan Adam. Jadi yang Jawa jangan bangga. Aku mas, kau tulang. Bangga. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, semua kalian dari Adam, dan Adam dari dari tanah. Orang Jawa dari tanah, orang Batak dari tanah, orang Melayu dari tanah. Ada yang dari aluminium. Yang dari besi itu Robocop sama Transformer. Selama dibelah kulitnya keluar darah, itu dari tanah. Coba cari kawanmu, kalau ada dibelah kulitnya keluar kabel. Selama di luar keluar darah, daging, urat, bulu, kuku, maka dia keturun Adam. Adam dari tanah, kembali kepada tanah, hidup sebentar di atas tanah, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, mati, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Yang disombongkan ini apa? Makanya judulnya silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang sama-sama orang Islam, kita disatukan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi ada saudara kita yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Konghucu, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ini pun saudara kita, kita diikat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, negara kita aja. Kita jaga. Kau mungkin saudaraku bukan satu akidah, tapi engkau saudaraku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Nah, ini harus kita pahami bersama. Kalau tidak, kita akan hancur lebur. Tak lama lagi 17 April Rabu pagi. Biasa! Ada yang mengatakan ini cuaca politik. Sudah panas-panasnya, Pak Ustaz. Kita sudah merdeka dari Belanda sejak 17 Agustus 1945. Sudah sejak 17 Agustus 1945, sekarang 2019. 74 tahun sudah lamanya. Kita sudah biasa dengan demokrasi ini. Pileg, pilpres, pilkada, pilkb, udah biasa kita semua. Maka kita sikapi ini semuanya adalah bagian dari dinamika negara demokrasi. Maka yang penting nanti jangan sampai gol put nyoblos. Saya bingung memilih yang mana, Pak Ustaz. Istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Dengar baik-baik tentang track record perang ini. DPR kota, DPR kabupaten, DPD, DPR RI, presiden, wakil presiden. Dengar baik-baik, tengok baik-baik, renung baik-baik, pikir baik-baik dengan pilihan. Kalau ada yang ngasih duit 17 April pagi dikasihnya duit, maka ambil saja. Setuju? Yang ada tolak bala, tolak duit ada? Tak ada. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya. Masalah nyoblos di kota itu luber, langsung umum bebas, rahasia. Mana dia tahu? Tapi sendiri dia hanya sumpah, Pak Ustaz, saya sumpah. Sumpah ece-ece aja. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan untuk beli semen 2 sak belakang. Setuju? Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil, belikan untuk semen belakang. Setuju? Nanti kalau ada yang bagi-bagi duit, itu pengkhianat. Karena dari awal sudah ulur. Sampai masanya dia akan tarik. Tahun pertama, tahun kedua menarik. Tahun ketiga menggulung. Tahun empat kelima ulur balik. Permainan na'udzubillah. Maka ambil untuk pembangunan. Besok datang kalian ke sana, tanya kepala tukang, berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa lagi perlu, berapa. Kau membantu? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu setiap kita dengan seragamnya, polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara, ibu-ibu, bapak-bapak, anak gadis, lawyer, pengacara, advokat, pejabat, penguasa, ASN, bank, syariah, semuanya berjalan di koridor masing-masing. Kita beramal soleh. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang di atas? Apakah yang di atas? Apakah yang di bawah? Apa yang berdiri? Apakah yang duduk? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum adalah yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah ini hati kita semakin takut pada Allah. Amin. Mulai jam 5, sekarang jam 6. Habis ini kita akan pulang untuk sholat maghrib. Jangan lupa mandi, karena ketiak basah. Kepanasan. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan barakah untuk Sitang. dan umumnya Indonesia pada umumnya. Ala hazihin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithan.